Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katiran wa nisaa'a, wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin yang saya muliakan, saya cintai Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia-Nya, atas nikmat-Nya yang demikian banyak kepada kita semuanya. Nikmat-nikmat yang kita tidak bisa mensyukurinya dengan sesungguhnya. Namun marilah kita berusaha untuk bersyukur atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Semoga Allah menjaga nikmat-nikmat tersebut dan menambah nikmat-nikmat tersebut atas kita semuanya dengan kita berusaha bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan yang telah lalu. Kita akan membahas dan mengenal beberapa penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Islam. Sejarah mulainya manusia bergeser dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga muncullah kelompok-kelompok sempalan, muncullah al-firqah ad-dhalah, firqah-firqah yang sesat yang menyimpang dari jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ini sesungguhnya sesuatu yang baru, karena di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam kaum muslimin adalah ummatan wahidah, satu, sama, sama akidahnya, sama prinsip-prinsip hidupnya, sama rujukannya, semua merujuk kepada Rasulullah SAW. Sehingga belum dikenal adanya kelompok-kelompok sesat itu di zaman Rasul, tidak ada. Ya, belum ada orang-orang Khawarij yang melakukan pemberontakan kepada ulatul umur, kepada pemerintah, kepada khalifah. Belum pula ada kelompok-kelompok yang sesat dari kalangan orang-orang yang sudah belum ada di zaman Rasul. Namun sudah merupakan sunnatullah. Iblis selalu berusaha menghalangi manusia dari jalan kebenaran. Dan ini merupakan sumpah Iblis di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah jauhkan Iblis dari rahmatnya, karena Iblis tidak mau sujud kepada Adam AS, memberikan sujud penghormatan, maka Allah jadikan Iblis sebagai makhluk yang dijauhkan dari rahmat Allah, terlaknat. Dan di saat itu Iblis bersumpah di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa 'an aymanihim wa 'an shamailihim wa la tajidu aktharahum syakirin." Iblis berkata di hadapan Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkan aku, maka sungguh aku akan halangi hamba-hambamu, aku akan halangi manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus, dan sungguh aku akan halangi mereka dari depan mereka, aku akan halangi manusia dari belakang mereka, aku akan halangi dan ganggu dari kanan mereka, dari kiri mereka, dan sungguh Engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur." Ini apa yang Allah perintahkan kepada kita, bahwasanya Iblis memang telah memancangkan segala makar dan tipu dayanya untuk kita melenceng, meleset, dan menyimpang dari siratal mustaqim, jalan Allah yang lurus. Dan subhanallah, demikianlah Iblis mengganggu manusia dengan para tentaranya. Mulailah manusia menyimpang satu persatu, dan sungguh kebanyakan manusia menyimpang, kebanyakan manusia mengikuti jalan Iblis. Wa qalilun min ibadi yasyakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, sedikit saja dari hamba Allah yang bersyukur, dan kebanyakan mereka mengikuti jalan-jalan syaitan. Di zaman Rasul belum ada kelompok-kelompok sesat itu. Berjalanlah waktu, berputarlah sejarah kehidupan manusia, wafatlah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang masa kekhilafahan Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala. Di situ terjadi suasana yang sangat genting karena muncul nabi palsu Usailamah al-Kadzdzab, dan ternyata masih juga banyak pengikutnya. Ada orang-orang yang kemudian murtad di zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq, yakni orang-orang munafik yang tadinya menyembunyikan kekufurannya mungkin dan menampakkan kekufurannya. Ada lagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat namun menolong kaum muslimin. Di zaman Abu Bakar Ash-Shiddiq semua dipatahkan. Usailamah al-Kadzdzab diperangi oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq, mati dibunuh. Orang-orang yang tadinya tidak mau bayar zakat juga akhirnya membayar zakat kembali. Alhamdulillah rabbil alamin, gelombang fitnah dipadamkan dengan sebab Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu ta'ala. Masih kaum muslimin berada dalam jalan yang lurus ketika itu. Datang masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar juga sosok yang sangat berusaha untuk menutup celah-celah kesesatan. Ini sekedar empat iman yang saya maksud, bahwasanya di awal-awal Islam itu belum ada kelompok-kelompok belum ada firqah-firqah yang sesat. Alhamdulillah. Kita berbicara di sini bukan sedang berbicara sejarah, sekedar membaca tarikh, bercerita tentang sejarah, tidak. Tetapi kita tidak boleh lupa dengan sejarah. Termasuk masing-masing negeri itu punya sejarah. Bangsa Indonesia juga punya sejarah. Bagaimana dulu negara kita ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia, hampir saja rongrong untuk menjadi negara sosialis komunis. Sekian banyak makar, sekian banyak rontakan, sekian banyak upaya-upaya untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang menyimpang masuk di negeri kita ini. Ribuan manusia menjadi korban. Para kiai dibunuh, orang-orang yang tidak sepaham dibunuh. Ini tidak boleh dilupakan. Ya, agar negeri kita ini terus berusaha memiliki kemuliaan, harus mengerti sejarahnya. Dan kita sebagai kaum muslimin juga harus mengerti sejarah. Sejarah ketika dulu di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam belum terjadi penyimpangan, belum ada kelompok-kelompok yang sesat. Ini perlu kita pelajari agar kita berhati-hati. Sampai kemudian muncullah kelompok demi kelompok dengan kesesatan-kesesatan mereka. Dan pada kesempatan ini dan kesempatan yang akan datang, semoga Allah mudahkan untuk kita sedikit membahas beberapa kelompok-kelompok yang sesat itu, untuk kita berhati-hati darinya. Kita belajar kejelekan bukan untuk kita terjatuh pada kejelekan, tetapi agar selamat dari kejelekan. Dalam pepatah Arab dikatakan, "Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi." Saya berusaha mengenal kejelekan bukan untuk terjatuh pada kejelekan, tetapi saya berusaha mengerti kejelekan untuk selamat darinya. Coba lihat para dokter. Mereka belajar penyakit-penyakit bukan agar mereka sakit. Wah, ini ada penyakit apa namanya, ini sebabnya ini, saya coba saya sakit atau tidak. Nah, kan tidak seperti itu. Nah, orang belajar penyakit-penyakit ini untuk selamat. Bagaimana agar mengerti apa yang harus dilakukan, tindakan preventif yang bisa diupayakan, pengobatan yang bisa dilakukan, kan demikian. Seorang belajar mengerti kejelekan-kejelekan penyakit badan, ya untuk itu. Demikian juga lebih dari sekedar keselamatan badan kita, ini keselamatan agama kita, keselamatan hati kita, keselamatan dunia dan akhirat kita. Maka sudah seharusnya kita belajar dan mengerti sejarah munculnya kelompok-kelompok yang sesat, mengerti pemikiran-pemikiran mereka, ya, dan mana penyimpangan-penyimpangan mereka. Semoga dengan itu kita diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari sekian banyak penyimpangan. Taib. Kelompok-kelompok yang sesat di dalam agama Islam banyak. Namun ada kelompok-kelompok yang dianggap sebagai usul. Usul di sini pokok, induk. Dari induk ini kemudian menyebar. Ya. Taib. Dari induk ini kemudian menyebar kesesatan-kesesatan berikutnya. Ya. Di antara kelompok yang termasuk paling awal keluar dan muncul adalah suatu kelompok yang dikenal dengan Al-Qadariyah. Ini kelompok yang pertama, ya, atau bisa dikatakan masih pertama muncul di masa-masa Islam, awal-awal Islam, adalah kelompok atau firqah yang disebut dengan Al-Qadariyah. Kelompok apa? Al-Qadariyah. Taib. Kenapa dikatakan Al-Qadariyah? Bismillah. Al-Qadariyah dikatakan kelompok Qadariyah karena mereka mengingkari takdir. Mereka adalah kelompok yang tidak percaya dengan takdirnya Allah Azza wa Jal. Yungkirun al-qadar. Ya, mengingkari takdir. Qadariyah ini muncul di masa-masa sahabat masih ada. Masih banyak para sahabat. Ya. Bisa kita lihat sebagai bukti keberadaan mereka di masa-masa sahabat masih ada adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihihi. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, dalam Kitabul Iman, hadis yang pertama dalam kitab ini. Kalau panjenengan membuka Sahih Muslim, dibuka kitab Al-Iman, Kitabul Iman, kitab yang membahas tentang iman, hadis yang pertama adalah kisah yang akan saya sebutkan ini. Iya. Muncul orang-orang yang mengingkari takdir di Basrah. Basrah. Dan tokoh yang menyuarakan pemikiran Qadariyah adalah seorang yang bernama Ma'bad al-Juhani. Ma'bad al-Juhani. Ini orang yang menyuarakan kelompok Qadariyah mengingkari takdir di Basrah. Ma'bad al-Juhani. Mereka memiliki pemikiran bahwasanya Allah tidak menakdirkan sesuatu, tidak ada takdir. Mereka tidak beriman kepada takdir. Kalau kita meyakini takdir Allah, segala sesuatu itu sudah Allah ketahui, sudah Allah takdirkan. Apa yang terjadi hari ini di tempat kita ini, Allah sudah tahu, sudah Allah takdirkan. Siapa saja yang akan hadir pada majelis ini, ya, taib. Kemudian pembahasan apa yang akan dibahas pada kesempatan ini. Kemudian segala rincian yang terjadi di tempat ini, Allah sudah tahu. Sebelum terjadinya segala sesuatu, Allah sudah tahu. Karena Allah memiliki ilmu yang sangat sempurna. Ya. Yeah. Taib. Ada di antara antum yang memegang hidung seperti ini. Nah, seperti mas ini. Nah, ya. Yeah. Ada yang seperti ini, ya kan, ya, dosa. Ini rincian-rincian kejadian yang ada di majelis kita. Kalau Anda ditanya, apakah Allah tahu yang seperti ini? Jawabannya iya. Allah Maha tahu. Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Tetapi orang-orang Qadariyah mereka mengatakan Allah tidak menakdirkan apapun. Tidak ada takdir Allah. Jadi Allah tidak tahu apa yang terjadi kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Subhanallah. Ya. Naam. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini belum Allah takdirkan. Ya. Tidak ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang Qadariyah. Disebutkan dalam riwayat Muslim yang saya isyaratkan tadi, ya, yang menunjukkan bahwasanya pemikiran ini, kelompok Qadariyah ini sudah ada sejak zaman awal Islam. Para sahabat masih ada. Ada dua orang tabi'in, ya, yang mendapatkan masalah ini, yakni ingin mendapatkan fatwa dari para ulama, dalam hal ini para sahabat tentunya, mengenai kelompok yang muncul ini. Orang-orang Qadariyah yang muncul di Basrah, apa yang seharusnya kita lakukan terhadap mereka? Apa hukum orang-orang yang seperti ini? Maka dua orang tabi'in yang dikisahkan di dalam hadis tadi, mereka melakukan ibadah umroh atau haji, pergi ke Mekah, di samping melakukan umroh atau haji, mereka ingin mencari para sahabat, bertemu dengan sahabat, ingin menanyakan tentang kelompok yang muncul ini. Tibalah keduanya di kota Mekah, melakukan haji atau umroh, masuk ke dalam Masjidil Haram, dan ternyata Allah mudahkan bertepatan dengan hadirnya sahabat Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Sahabat Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Segera, kesempatan ini tidak mereka sia-siakan. Keduanya segera mengapit. Ibnu Umar yang berjalan ketika itu, dan salah satunya bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, muncul di Basrah Ma'bad Al-Juhani dan para pengikutnya yang mengatakan la qadar, tidak ada takdir, wa annal amra unuf, dan bahwasanya perkara yang terjadi ini adalah perkara yang baru, Allah tidak tahu sebelumnya, tidak Allah takdirkan sebelumnya. Bagaimana pendapat engkau tentang kelompok ini, wahai Ibnu Umar?" Iya, jawaban ini akan kita dengar bersama, untuk kita mengerti hukum yang diberikan oleh para ulama, oleh para sahabat tentang kelompok yang mengingkari takdir. Kata Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar mengatakan kepada kedua orang tabi'in ini, "Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni." Wahai fulan, wahai fulan, jika kalian berjumpa dengan mereka, orang-orang Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan bahwasanya mereka orang-orang yang mengingkari takdir berlepas diri dari Ibnu Umar. Saya bukan bagian dari mereka dan mereka bukan bagian dari saya. Saya berlepas diri. Fawalladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, lau anna ahadahum anfaqa misla uhudin zahaban ma qabilahu Allahu hatta yu'minu bil qadar. Kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, demi jiwa Ibnu Umar yang di tangannya, yakni demi Allah, seandainya mereka orang-orang Qadariyah ini, mereka berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud. Allahu Akbar. Emas sebesar gunung Uhud. Besar, panjang, ini gunung Uhud. Seandainya mereka mengeluarkan infak, mengeluarkan sedekah fi sabilillah, emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerima amalan mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Subhanallah, Allah tolak amalan orang yang mengingkari takdir. Demikian sahabat Abdullah bin Umar Ibnul Khattab memberikan jawaban kepada kedua orang tabi'in ini. Sekaligus ini jawaban bagi kita. Dari kisah ini ada beberapa faedah penting. Yang pertama, pentingnya kita mengerti dan mengenal kesesatan, bukan untuk terjatuh ke dalamnya, tetapi untuk selamat dari kesesatan itu. Ya, harus mengerti tempat-tempat yang berbahaya, mengerti kelompok-kelompok yang berbahaya, yang menyesatkan kita dan keluarga kita. Penting. Kemudian yang kedua, pentingnya kita mengkonsultasikan dan menanyakan kepada para ulama perihal munculnya kelompok-kelompok dan pemikiran-pemikiran yang baru dalam Islam. Jadi butuhnya kita kepada para ulama. Dalam hal ini, para tabi'in, mereka pergi jauh dari Basrah pergi ke Mekah, bukan hanya sekedar untuk umroh, tapi pergi ke Mekah untuk mencari para ulama dari kalangan para sahabat untuk mengerti kedudukan kelompok ini. Walhamdulillah bertemu dengan sahabat Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Mereka melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama jika kalian tidak tahu. Ya. Bukan hanya bertanya tentang yang baik-baik saja, tentang tata cara sholat kita tanyakan, tata cara wudu kita tanyakan, tata cara mandi janabah kita tanyakan, tentang zakat kita tanyakan, yang baik-baik ini kita tanyakan, yang jelek-jelek juga kita tanyakan. Ya. Taib, apa nasihat Anda dengan orang yang mengaku dirinya sebagai nabi palsu? Ya, ada muncul. Ya, mungkin orang tidak faham, tidak ngerti, tanyakan kepada ahlinya, kepada para ulama. Bagaimana tentang kelompok ini, bagaimana tentang kelompok itu, bagaimana tentang Qadariyah, bagaimana tentang Khawarij dan seterusnya. Wabillahi taufik. Penting. Ya. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara faedah dari kisah ini yang ketiga, kita bisa mengerti hukum atau keputusan sahabat Nabi atau para ulama dari kalangan sahabat tentang kelompok Qadariyah. Jadi mereka adalah orang-orang yang kita berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari kita, dan mereka divonis oleh Ibnu Umar seandainya mereka beramal, seandainya mereka mengeluarkan infak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka telah mengingkari salah satu pokok yang sangat penting, salah satu rukun dari rukun-rukun iman. Yang diingkari bukan masalah yang sederhana, bukan masalah yang sepele, ini masalah rukun. Yang namanya rukun sesuatu yang sangat apa? Penting. Sholat ada rukun sholat. Kalau rukun sholat ini tidak dilakukan, tidak sah sholatnya. Takbiratul ihram, rukun sholat. Membaca surat Al-Fatihah, rukun sholat. Rukuk, sujud, i'tidal, tasyahud al-akhir, ini semuanya rukun apa? Sholat. Iman juga memiliki rukun, arkanul iman. Dan rukun-rukun iman yang disebutkan oleh Nabi SAW ada 6 rukun. Dan inilah yang kemudian disebutkan oleh Ibnu Umar. Setelah Ibnu Umar menyatakan keberlepas dirian beliau dari orang-orang Qadariyah, maka beliau mengingatkan sabda Nabi SAW tentang wajibnya kita beriman kepada rukun iman yang 6. Kata Ibnu Umar, bainama atau an abi an Umar ibn al-Khattab, saya mendengar dari bapakku Umar bin Khattab, kenapa saya menghukumi mereka tidak diterima amalannya, karena saya telah mendengar dari bapakku Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin idh tala'a alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab syadidu sawadi syari la yura alaihi atharu safar wala ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Al-hadith. Umar bin Khattab mengatakan, suatu saat kami para sahabat sedang duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di majlis beliau yang mulia. Dalam suasana tenang, dalam suasana hening, tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang tidak dikenal. Kami tidak mengenalnya. Laki-laki asing, gharib. rambutnya sangat hitam, hitam pekat, bajunya sangat putih, tidak ada bekas-bekas safar, tidak lusuh, tidak kusut, rambutnya tidak berdebu, yakni tidak ada bekas dia ini orang yang melakukan safar. Aneh, kita tidak ada yang mengenal, dan pasti ini bukan orang Madinah, karena kota Madinah ketika itu kecil, sangat kecil. Jadi semua orang kenal penduduk Madinah. Ini mesti bukan orang Madinah. Tapi kok aneh, tidak ada tanda-tanda safar sama sekali. Dan lebih aneh lagi, orang ini tiba-tiba masuk ke majelis, ya, duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan dua lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya kepada paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Atau anil Islam. "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Kemudian juga bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Hadza huwa syahid. Ini syahidnya. Ini dalil yang kita maksud. Ketika itu, ya, laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, mal iman? Apakah iman itu?" Maka Nabi menjawab, "Al iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Yang dimaksud dengan iman, dan seorang tidak akan dikatakan beriman kecuali dengan mengimani ini semuanya, adalah engkau beriman kepada Allah, kemudian engkau beriman kepada malaikat-malaikatnya, kemudian engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kemudian engkau beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian engkau beriman kepada hari akhir, dan engkau beriman yang keenam, beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, khairihi wa syarrihi, yang baik ataupun yang buruk. Segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah. Kita sehat, telah Allah takdirkan. Kita sakit, juga telah Allah takdirkan. Kita kaya, ya, Allah telah menakdirkan. Kemudian kita tiba-tiba miskin, juga Allah telah takdirkan. Kita mengimani takdir Allah Azza wa Jal, khairihi wa syarrihi, yang baik dan yang buruk. Semuanya telah Allah takdirkan. Iya. Ternyata laki-laki ini disebutkan dalam hadis ini yang terakhir, di akhir hadis, ternyata dia adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang datang menjelma dalam bentuk manusia. Iya. Wabillahi taufiq. Bismillah. Kembali kepada pembahasan. Bahwasanya kelompok yang pertama kali muncul, di antara kelompok-kelompok yang muncul, yakni termasuk kelompok-kelompok awal, kelompok-kelompok sesat yang awal keluar di tengah-tengah kaum muslimin, adalah Qadariyah. Mereka muncul, sahabat masih ada. Nah, ini buktinya dalam hadis ini. Ya, datang kepada Ibnu Umar, dua orang tabi'in menanyakan tentang, ya, kelompok Qadariyah yang mengingkari takdir Allah Azza wa Jal. Maka dijawablah dengan jawaban beliau itu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pada kesempatan ini untuk mengingat beberapa ayat atau hadis yang menunjukkan wajibnya kita beriman kepada takdir, dan segala sesuatu telah Allah takdirkan. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jal, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Allah berfirman dalam ayat ini, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir, telah Allah takdirkan. Ini ayat tegas menunjukkan bahwasanya ya, Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Juga dalam ayat yang lain, dalam surat Yasin, Allah mengatakan wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ini firman Allah Azza wa Jal juga berbicara tentang takdir. Ya. Wa kulla syai' dan segala sesuatu, kata Allah, ahsainahu, telah kami kumpulkan, telah dicatat oleh Allah. Di mana? Fi imamin mubin. Di dalam imamin mubin. Yang dimaksud dengan imamin mubin adalah Allahul Mahfud. Allahul Mahfud. Ini ayat dalam Al-Quranul Karim. Satu ayat saja sudah cukup untuk kita wajib beriman bahwasanya Allah Azza wa Jal telah mentakdirkan segala sesuatu. Jelas Allah mengatakan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Allah telah menakdirkan segala sesuatu. Juga dalam ayat berikutnya, segala sesuatu telah dicatat di Lauhil Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Yang besar, yang kecil, yang rinci, yang global, semuanya. Kulla syai', segala sesuatu telah tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini ayat Al-Qur'an. Adapun hadis tadi di antaranya adalah hadis Jibril. Ketika berbicara tentang iman, Rasul mengatakan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah Azza wa Jal yang baik atau yang buruk. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, di antara hadis yang menjelaskan tentang takdir adalah hadis tentang penciptaan makhluk yang pertama, yaitu al-qalam, pena. Makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah pena, al-qalam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul mengatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Makhluk yang Allah ciptakan pertama kali adalah qalam, pena. Faqala jalla subhanahu, maka Allah Azza wa Jal berfirman, mengatakan dan memerintahkan kepada qalam, pena, uktub, tulislah. Maka pena berkata, madza aktub, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Kemudian Allah mengatakan kepada pena, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka menulislah, ditulislah di dalam Lauhil Mahfuz segala sesuatu yang akan terjadi sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dan yang ditulis itu berdasarkan ilmunya Allah. Berdasarkan ilmunya Allah, Allah perintahkan untuk ditulis di Lauhil Mahfuz semua yang Allah perintahkan untuk ditulis berdasarkan ilmunya Allah. Dan mesti akan benar, ilmu Allah tidak salah. Di Lauhil Mahfuz disebutkan tentang kisah Nabi Adam, apa yang akan terjadi. Disebutkan juga tentang kisahnya Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Fir'aun, apa yang dilakukan oleh Qarun. Disebutkan tentang para Nabi, para Rasul. Disebutkan tentang Nabi Muhammad SAW, termasuk apa yang kita lakukan saat ini, juga telah dicatat di Lauhil Mahfuz ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Allahu Akbar, betapa besarnya, betapa luasnya ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang samar pada diri Allah Azza wa Jalla. Allah Maha tahu. Ditulislah di Lauhil Mahfuz. Iya. Adzan. Masuk ya? Iya. Taib. Ini beberapa ayat dan hadis yang menunjukkan tentang takdir. Dan insya Allah azza wa jal, jika Allah beri kemudahan untuk kita kembali bermajlis, kita akan sedikit singgung kembali tentang masalah ini. Yang jelas ini kelompok yang sesat di awal-awal Islam, mereka adalah orang-orang yang mengingkari takdir Allah azza wa jal. Semoga apa yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.